Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Tajridu At-Tauhid Al-Mufid, Memurnikan Tauhid, karya Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, pembahasan terakhir yang telah kita bahas adalah tentang pembagian manusia dalam masalah ibadah dan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana beliau menjelaskan bahwasanya manusia dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, ini yang sudah telah kita bahas, yaitu ya golongan yang mewujudkan ibadah dan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan dalam ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kami meminta. Ini golongan yang paling mulia, yaitu para nabi ya, para sahabat, orang-orang saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Oleh karenanya, sebaik-baik doa seorang hamba adalah berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, karena seorang hamba itu lemah, dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Dia fakir, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Ya, maka ini ayol ehwah sangat penting yang harus kita tanamkan pada diri kita semuanya, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, kita adalah makhluk yang fakir, kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan bukan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak mungkin bisa beribadah. Laulallahu mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan bukan karena Allah, kita enggak akan bisa sholat, kita enggak akan bisa untuk bersedekah. Yang memudahkan kita untuk beribadah, baik itu sholat, baik itu menuntut ilmu, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, kalau bukan Allah yang memudahkan, ya kita enggak akan bisa untuk beribadah kepadanya. Maka tanamkan pada diri kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang tawadhu, hamba-hamba yang tidak sombong. Ya, kemarin sudah kita nukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang dinukil oleh muridnya Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Iyyaka na'budu yadfa'u ar-riya wa iyyaka nasta'in yadfa'u al-kibriya. Iyyaka na'budu itu untuk mengikis, menghilangkan penyakit riya. Karena iyyaka di situ maf'ul bih yang didahulu. Ya, dan kaidah dalam ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, taqdimu ma haqquhu at-tahir ul hasr. Sesuatu yang hukum asalnya diakhirkan itu berfungsi apa? Pembatasan, kan? Ya, untuk pembatasan hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, bukan kepada yang lain. Ini ikhlas, ini tauhid. Wa iyyaka nasta'in yadfa'u al-kibriya. Sedangkan kalimat iyyaka nasta'in ini untuk mengikis, menghilangkan al-kibriya, yaitu kesombongan. Ya, karena kita memohon pertolongan kepada Allah. Yang namanya memohon pertolongan berarti kita butuh pertolongan. Kita lemah. Ya, kita fakir. Makanya kita butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua dalam hal ibadah dan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau bismillahirrahmanirrahim, wa yuqabilu haula al-qismus tsani. Lawan atau sebaliknya dari golongan yang pertama ya, tadi, yaitu golongan yang mewujudkan ubudiyah dan isti'anah. Mereka adalah al-qismus tsani, ya, golongan yang kedua, al-mu'riduna an ibadatihi wal isti'anati bihi, yaitu golongan yang berpaling dari ibadah kepada Allah dan isti'anah kepada Allah. Ini golongan yang paling sengsara. Udah enggak beribadah, enggak juga minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ibadata lahum wala isti'anah. Tidak ada ibadah bagi mereka dan tidak ada memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini golongan yang paling celaka ini. Sudah enggak beribadah, enggak juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang sombong. Ya, orang-orang yang sombong. Udah tahu bahwasanya kita ini butuh tapi gengsi, enggak mau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu bahwasanya makhluk itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sombong, enggak mau beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Ghafir, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum." Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri. Rob berdoa, memohon, ya, minta kepada Allah, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah, enggak mau beribadah, enggak mau ya berdoa, enggak mau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka butuh. Ya, ini orang-orang yang sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jadi golongan ini golongan yang paling sengsara karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hina. Ini golongan yang paling sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal in sa'alahu ta'ala ahaduhum wasta'ana bihi fa'ala hududihi wa syahawatih. Bahkan andaikan salah seorang di antara mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintanya hanya sekedar untuk kepentingan-kepentingan dunia, bukan memohon ya kepentingan akhirat, supaya dimudahkan dalam beribadah, supaya ya dimudahkan beramal saleh, supaya ya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang diminta, tapi yang diminta hanya sekedar apa? Dunia. Minta supaya dikasih rizki, supaya dikasih jabatan, supaya dikasih anak. Ya, kita minta dunia kepada Allah SWT boleh-boleh saja. Tapi kalau hanya itu yang kita minta, ya, bukan minta kebahagiaan akhirat, bukan minta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan bahwa dia adalah budak-budak dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 200, "Wa faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Di antara manusia ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikan kepada kami dunia sedangkan akhirat tidak ada bagian sedikit pun darinya." Karena yang dia minta cuma apa? Dunia. Ya, berbeda dengan doa orang-orang yang beriman. Mereka meminta, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Beda. Ya Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kepada kami hasanah di dunia. Hasanah itu semua kebaikan. Ya, rezeki, ilmu yang bermanfaat, sehat. Makanya ini doa ini, "Rabbana atina fid dunya," ini doa yang sangat agung. Ya, doa apa istilahnya? Sapu jagat. Makanya dipilih doa antara rukun Yamani dan Hajar Aswad itu doa ini. "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah." Karena doa ini ayol ehwa mencakup semua kebaikan dunia dan akhirat. Sudah mencakup. Makanya doa-doa dalam Al-Quran dan doa di dalam hadis itu doanya simple, ya, tapi cakupannya luas. Hanya kalau mau berdoa, doa yang paling bagus itu adalah doa yang ada dalam Quran dan dalam hadis. Itu paling bagus. Ringkas, tapi cakupannya apa? Luas. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, "Alaika biddu'ail warid wada'ankal jumalas syawarid." Hendaknya kamu memilih doa-doa yang warid, yang ada dalilnya dalam Quran, dalam hadis. "Wada'ankal jumalas syawarid," tinggalkan ya doa-doa yang enggak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kata-katanya mungkin menarik. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih fasih, tidak ada yang lebih berbarokah daripada ya kalimat atau doa yang dari Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, "Ya Allah, berikanlah kepada kami hasanah di dunia, kebaikan-kebaikan di dunia. Dan berikanlah kepada kami juga hasanah di akhirat. Kebaikan di akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan oleh Allah dari neraka, mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nah, ini banyak, mencakupannya banyak. "Wa qina adzabannar," dan lindungilah kami dari neraka. Ini baru doa orang-orang yang beriman. Bukan hanya cuma sekedar apa? Dunia saja, tapi yang lebih penting daripada itu adalah meminta kebahagiaan di surga. Makanya ya, di situ ada penguatnya. "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah." Ini udah dunia, kemudian apa? Akhirat. Tapi dilanjutkan lagi, "Wa qina adzabannar." Ini akhirat lagi. Karena doa seorang mukmin ya, yang paling penting bagi dia adalah kebahagiaan di akhirat. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya. "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, dialah orang yang sukses. Jadi sukses itu bukan cuma sukses dunia aja. Banyak orang mengira, "Wah, ini kamu sudah sukses nih." Kalau apa? Ya, dia sukses dunia. Ya, "Wah, kamu udah jadi orang nih." Kayak kalau sebelumnya belum jadi orang aja. Ya. Karena banyak orang mengira kesuksesan itu hanya semata dalam dunia. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan, kesuksesan yang sesungguhnya itu adalah kesuksesan akhirat. Jadi ini golongan ini yang diminta hanya dunia saja, enggak pernah minta akhirat. Ya. "Wallahu yas'aluhu man fis samawati wal ardh Padahal Allah subhanahu wa ta'ala, semua yang di langit dan semua yang di bumi, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman, Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yaumin huwa fi syan. Semua yang di langit dan di bumi, itu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu gak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan semua manusia, semua jin minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bisa mengabulkan semua permintaan mereka. Dan itu tidak mengurangi kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Sebagaimana dalam hadis yang panjang ya. Ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatahu ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai anak Adam, andaikan semua kalian, manusia, jin, semuanya berdiri di satu tempat memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian aku penuhi permintaan kalian semuanya, ya, tidaklah hal itu mengurangi kerajaanku sedikit. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dat yang maha kaya. Allah maha mampu. Jadi semua yang di langit, semua yang di bumi minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yas'aluhu awliya'uhu wa a'da'u. Dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu awliya. Awliya artinya apa? Kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan orang yang dicintai oleh Allah, wali-wali Allah itu adalah siapa? Al-mu'minut taqi. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana dalam surat Yunus, Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa sedih, ya, galau, ya, dan takut panik pada diri mereka. Siapa itu? Alladzina amanu. Ini tafsirnya. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Dan ini metode penafsiran yang paling tinggi. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ketahuilah wali-wali Allah itu adalah yang tidak panik, tidak takut, dan tidak sedih. Siapa wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Makanya definisi wali Allah adalah yang beriman dan bertakwa. Siapapun dia. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Ini buku yang sangat bagus. Al-Furqan, pembeda antara wali-wali Allah dan wali-wali setan. Karena banyak orang menganggap ya wali itu yang memiliki kedikdayaan, keanehan-keanehan, bisa terbang, bisa jalan di atas air, dibacok, enggak mati, dilindes mobil, enggak penyet, bisa makan paku, kaca. Disangkanya itu wali-wali Allah SWT. Bahkan ada yang paling parah. Orang gila dibilang wali. Orang gila, telanjang, ya, auratnya kelihatan, dibilang ini wali. Ya. Nah, gak tahu yang gila yang mana. Ya. Baik. Makanya Syekhul Islam nulis buku itu. Itu buku yang untuk membedakan mana wali Allah yang sejati dan mana yang gadungan, palsu. Baik, beliau mengatakan dalam buku tersebut, man kana lillahi mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dialah wali Allah SWT. Siapapun orangnya, enggak terbatas. Kita bisa masuk dalam wali-wali Allah kalau kita memiliki dua kriteria tersebut. Jadi enggak terbatas, misalkan cuman 9 wali songo aja, yang lain berarti bukan wali, bukan. Ya, kita bisa masuk dalam wali-wali Allah kalau kita bisa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Ya, di wali itu yang dicintai oleh Allah SWT. Bukan wali murid aja. Ya, bukan wali kelas aja. Wali Allah ini yang paling penting. Baik. Yang minta kepada Allah itu awliya'uhu, kekasih-kekasih Allah SWT, para nabi, para sahabat, orang-orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah SWT, wa'a'da'uhu, dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala juga. Artinya orang kafir juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Ya. Fayamuddu hadza haula'i wa haula. Dan Allah Subhanahu wa taala mengijabai mereka dan mereka. Maksudnya baik yang minta muslim ya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, yang minta kafir juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Luqman, ya, fa idza raqibu fil fulki da'allaha muhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Mereka orang-orang kafir itu apabila mereka di tengah lautan badai kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, muhlisina lahuddin, minta kepada Allah saja, murni memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Falamma najahum ilal bar, tatkala Allah menyelamatkan mereka ke daratan, berarti dikabulkan apa tidak? Dikabulkan. Padahal itu yang minta orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian, ya, sebagai kekasih, sebagai teman dekat yang kalian cintai. Musuhku dan musuh kalian yaitu siapa? Orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani dan yang lainnya. Itu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai faedah, musuh di dalam Al-Qur'an itu ada tiga. Allah menyebut musuh dalam Al-Qur'an itu ada tiga. Yang pertama setan. Jadi ini wa'da'uhu masuk di dalamnya, mencakup satu setan. Ya, Allah berfirman, apa kata Allah SWT tentang setan? Innasyaitana lakum adu fattahiduhu aduwa. Sesungguhnya setan bagi kalian itu adalah musuh, jadikan dia musuh. Ya, jadi kalimat a'da'uhu di sini mencakup nomor satu apa? Setan. Setan pun ketika dia berdoa dikabulkan sama Allah. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa iblis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fa andirni ila yaumi yub'asun." Surat Al-Hijr ayat 36. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kebangkitan. Dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu iblis. Ya, musuh Allah. Yang kedua, musuh Allah juga adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Seperti tadi dalam surat Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu la tattahidu aduwi wa aduwakum awliya. Baik, yang ketiga adalah orang-orang munafik. Orang munafik yaitu orang yang menyembunyikan kekufuran tapi menampakkan keislaman. Casingnya Islam. Tapi sesungguhnya batinnya itu adalah kekufuran isinya. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun, humul aduwu fahdharhum. Mereka yaitu orang-orang munafik itu musuh. Musuh yang sesungguhnya. Bahkan di situ pakai al, humul aduwu. Ada alif lamnya. Ya. Kalau yang lain-lainnya malah enggak ada, ya. Setan aja malah enggak ada. Innasyaitana lakum aduwun, enggak pakai al. Ya. Tapi kalau orang munafik justru malah pakai apa? Al. Kenapa? Karena ini yang paling bahaya. Ya. Di antara tiga itu yang paling berbahaya justru orang munafik. Kenapa demikian? Karena kalau setan semua orang tahu dia adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah SWT. Orang kafir semua tahu. Jelas. Mereka adalah orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Walan tardha anka al-yahudu walan nasara hatta tabi'a millatahum. jelas. Tapi orang munafik, nah ini banyak orang tertipu. Banyak orang tertipu karena casingnya Islam. Berbaju Islam, bertopeng Islam. Sehingga banyak yang tertipu. Makanya Allah mengatakan, ya, jangan kalian tertipu. Waspadalah dari mereka. Hati-hati dari bahaya mereka. Karena mereka adalah musuh yang sesungguhnya. Musuh dalam selimut. Yang menikam kaum muslimin. Merusak kaum muslimin. Merusak Islam dari dalam. Ya, nah. Jadi, yang minta kepada Allah SWT itu adalah wali-wali Allah dan musuhnya. Tapi ternyata Allah SWT mengabulkan permintaan mereka. Baik permintaan ya, orang-orang yang beriman, ya, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, maupun ya orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Wa abghadhu halqillahi ilai iblis. Makhluk yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah iblis. Wa ma hadza ajaba su'alahu wa qadha hajatahu wa matta'ahu biha. Ya. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Ya, memenuhi hajatnya. Wa matta'ahu biha, memberikan kesenangan dengannya. Ya, memanjakan dia. Walakin lamma lam takun aulan ala mardatih kanat ziyadatan fi syikwatihi wa bu'dih. Namun tatkala ya, hal itu tidak membantu dia untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pengabulan doa tersebut adalah ziyadatan fi syikwatihi wa bu'dih, tambahan untuk kesengsaraannya, kesengsaraan iblis, dan jauhnya dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Tadi yang dikabulkan oleh Allah doanya itu bukan orang-orang yang beriman saja. Orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, bahkan iblis sekalipun tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia berdoa kepada Allah ya sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 36, fa andirni ila yaumi yub'asun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai pada hari dibangkitkan. Dikabulkan oleh Allah. Qala fa innaka minal mundarin ila yaumil waqtil ma'lum. Kamu termasuk yang ditangguhkan. Jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhwani, ini pelajaran penting bagi kita. Setidaknya ada dua pelajaran penting yang dapat kita ambil dari dari peristiwa ini. Satu, bahwasanya dikabulkannya doa itu tidak mesti bahwa Allah mencintai. Jelas ya? Tatkala ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengabulkan, itu belum tentu Allah mencintai dia. Buktinya iblis berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Apakah berarti Allah cinta kepada iblis? Tidak. Ya? Karena Allah SWT mengabulkan doa untuk semua makhluknya. Untuk semua makhluknya. Baik yang mukmin maupun yang kafir. Maka ini bantahan kepada sebagian kalangan. Kadang-kadang berhujah dengan dikabulkannya doa. Itu buktinya kemarin ada tetangga Anda, dia minta ke kuburan, dikabulkan doanya. Itu kemarin dia datang ke dukun, misalkan, ya anaknya sakit, ternyata sembuh dia datang ke dukun. Kita jawab, ya, dikabulkannya permintaan seseorang, itu bukan berarti kemudian Allah SWT meridhoi, mencintai, menyetujui. Ya, jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini faedah penting. Yang kedua, ayol ehwa, kalau iblis saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan, padahal Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, Allah Subhanahu wa taala memurkainya, maka kita sebagai orang-orang yang beriman lebih layak untuk berdoa kepada Allah SWT. Jangan pernah putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah frustasi dan berkecil hati. Ya. Wah. Kayaknya percuma deh saya apa? Doa sama Allah enggak bakalan dikabulkan. Nah, ini seperti ini, frustasi seperti ini enggak boleh. Ini su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Optimislah. Ya, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana inda dhanni 'abdi bi. Saya tergantung prasangka ambaku kepada. Maka kewajiban bagi kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah dengan penuh pengharapan, kemantapan, dengan usnudzon bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Ya. Sufyan Ats-Tsauri pernah datang kepada Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Ya. Kemudian beliau bertanya, siapakah orang datang kepada Imam Ibnu Mubarak saat hari Arafah? Ya, hari Arafah. Kemudian bertanya, siapakah orang yang paling rugi di hari ini? Maka kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, orang yang paling rugi pada hari ini adalah orang yang tidak yakin kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Jadi kita harus yakin. Ya, jangan kemudian ragu-ragu dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara adab dalam berdoa itu kita harus apa? Optimis. Tidak boleh ragu-ragu. Insyita itu enggak boleh. Ya Allah kabulkanlah kalau kamu berkehendak. Itu enggak boleh. Ya Allah tolong berikan kepada saya ilmu. Ya kalau kamu berkehendak sih, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini berarti apa? Ya, tidak menunjukkan keseriusan. Ya, itu menunjukkan bahwa dia ragu-ragu bahwa Allah SWT akan mengabulkan doanya. Ini enggak boleh. Ya. Wa hakadha kullu man sa'alahu ta'ala wasta'ana bihi ala ma lam yakun aunan lahu ala ta'atihi kana su'aluhu mub'adan 'anillah. Falyatadabbaril 'aqilu hadha wal ya'lam anna ijabata Allahi li su'ali ba'di sa'ilin laisat likaramatihi alaih bal qad yas'aluhu abduhul hajah fayakdiha lahu wa fiha halakuh wa yakunu man'uhu minha himayatan lahu wa siyanatan wal ma'sumu man asamahu wa wal insanu ala nafsihi basira. Demikian juga setiap orang yang meminta kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tetapi ini tidak menjadi wasilah untuk mendekatkan dia kepada ketaatan, maka berarti dia dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti tadi, setan minta ditangguhkan dan itu dikabulkan, bukan berarti Allah mencintainya. Justru ketika Allah mengabulkan doanya, itu adalah tanda kesengsaraan dia, kehancuran dia. Ya. Artinya kita tatkala berdoa kemudian Allah kabulkan, jangan senang dulu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, tetapi justru disitulah kehancuran kita. Ada orang misalkan, ya Allah berikanlah saya rezeki. Akhirnya rezekinya melimpah betul. Dia jadi orang kaya. Hati-hati. Belum tentu dia kaya itu justru dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia kaya justru malah hancur, binasa, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala kekayaannya, hartanya tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu Al-Imam Abu Hazim pernah mengatakan, dan ini kalimat yang sangat bagus yang perlu kita renungkan semuanya. Beliau mengatakan rahimahullah, kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah fahiya niqmah. Kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah fahiya niqmah. Bedakan antara nikmah pakai ain sama nikmah pakai kof. Kalau nikmah pakai ain itu apa? Nikmat, kesenangan. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu berubah menjadi apa? Nikmah. Nikmah apa? Bencana. Kemurkaan. Kalau kita diberi nikmat tapi nikmat tersebut tidak menjadikan kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kebinasaan. Itu adalah bencana bagi kita. Ya. Nah, ada orang misalkan dikasih mobil, ada orang mungkin dikasih ilmu. Tapi kalau dikasih ilmu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bencana. Kalau orang dikasih ya mobil, dikasih HP, dikasih kekayaan, tapi tidak menjadikan dia semakin dekat sama Allah, berarti semua itu adalah bencana. Kalau orang dikasih jabatan, ya, tahta, kalau itu tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah bencana. Demikian seterusnya. Ya, maka kita harus hati-hati. Jangan terbuai, jangan tertipu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah bisa berubah menjadi bencana kalau itu tidak menjadi ya, menjadikan kita semakin dekat sama Allah. Hidup ini ujian. Dan ujian itu, ayol ehwa, gak mesti kita diuji dengan hal-hal yang menyengsarakan kita, yang tidak mengenakkan kita. Ujian itu ada kalanya dengan hal-hal yang menyenangkan kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan bisyar, dengan kejelekan, dengan sakit, dengan kefakiran, itu ujian. Wal khair, kami juga akan menguji kalian apa dengan kebaikan, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah fitnah, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus waspada. Banyak orang lolos dari ujian kefakiran, ya, kelaparan, ya, sakit, musibah, tapi banyak yang tidak lulus dari ujian kesenangan. Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang diberi kekayaan, ya, beliau pernah mengatakan, ubtulina ya bidzarra'i fasabarna wabtulina bisarra'i falam nasbir. Dulu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemelaratan, kita bisa sabar. Tapi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan, ternyata kita enggak bisa sabar. Ya, jadi ujian itu ada kalanya dengan apa? Dengan hal-hal yang menyenangkan, bisa juga dengan hal-hal yang tidak dengan hal-hal yang menyenangkan, bisa juga dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih pada poin yang kedua ya, belum selesai. Baik, ini ada beberapa pertanyaan, kita jawab semampunya dulu. Wah, banyak kali ini pertanyaannya. Ana pernah bersumpah dengan selain Allah, tapi dulu ana belum tahu kalau itu dilarang. Apa yang harus ana lakukan? Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dulu belum tahu, ya semoga dimaafkan. Karena di antara udur adalah kejahilan. Ya, kejahilan. Namun, ya, jangan dijadikan hal ini sebagai alasan bagi kita untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, yang lalu kita karena belum tahu, semoga Allah SWT mengampuni. Tapi jangan dijadikan, ah mendingan saya gak tahu aja lah. Ya, daripada saya tahu nanti malah dosa. Tidak. Kita gak belajar ilmu agama, itu dosa. Ya, jadi tatkala para ulama mengatakan, udah kalau gak tahu itu diberi udzur. Ya, diberi udzur maksudnya dia gak akan disiksa karena kejahilannya. Tapi ketika kita tidak belajar, maka kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita enggak belajar. Karena kita tahu bahwasanya belajar itu adalah kewajiban. Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Oh, akan tanya, kenapa kamu enggak belajar? Kenapa kamu enggak tahu? Ya, padahal sudah saya jelaskan. Sudah dijelaskan oleh Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, perbanyak istighfar, perbanyak doa, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Apa hukum seorang berjabat tangan dan seorang ini membungkukkan badannya ketika berjabat tangan? Karena banyak dari teman-teman anak yang melakukan hal tersebut. Kalau jabat tangannya, tentu itu adalah apa? Disyariatkan, dianjurkan. Banyak dalil-dalil yang menganjurkan kepada kita untuk berjabat tangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi tanasarat khatayahu kama yatanasar waraqush shajar." Sesungguhnya seorang mukmin apabila ya bertemu dengan mukmin yang lainnya, kemudian dia mengucapkan salam, kemudian dia berjabat tangan dengannya, akan rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Ya. Tapi membungkukkan itu beda lagi. Inhina itu dilarang. Ya, ada larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari inhina. Inhina itu membungkukkan seperti orang ruku. Ya, kayak misalkan orang Jepang kalau ketemu, atau biasanya kalau dalam bela diri atau yang sebagainya, itu sebelum bertanding biasanya apa? Ya, membungkukkan terlebih dahulu, maka itu tidak diperbolehkan. Ada larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena inhina membungkukkan itu ada merendahkan diri, ya, yang dilarang. Seperti halnya sujud, dan itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi cukup kita berjabat tangan tapi enggak perlu sampai apa? Membungkukkan badan kita seperti orang mau ruku, itu tidak diperkenankan. Bagaimana cara berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Cara berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa semua yang Allah takdirkan itu adalah yang terbaik bagi kita. Tanamkan pada diri kita bahwa setiap keputusan takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Wah, akal kita terbatas. Terkadang kita menganggap ini baik bagi kita, ya, padahal itu sejatinya adalah buruk bagi kita. Sebaliknya, terkadang kita menggerutu, terkadang kita marah, ya, padahal justru itulah yang terbaik bagi kita. Ketika ada seorang berdoa, ya Allah, ya, berikan saya rezeki kekayaan, tapi ternyata bertahun-tahun kiri terus nggak dikabulkan sama Allah. Orang kadang seudan, ya, padahal justru dia kiri, mungkin itu adalah lebih baik bagi dia. Kenapa? Karena belum tentu nanti kalau dia kaya, ya, dia malah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang awalnya miskin, dia sergap ke masjid, bisa taklim, tapi ketika sudah kaya, sibuk dengan dunianya, ya, lupa akan akhirat. Ya kan? Nah, jadi percayalah bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita itulah yang terbaik untuk kita. Ya. Nah. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu. Bagaimana cara menasihati keluarga kita yang awam, yang mana mereka mengucapkan selamat Natal dan ikut membantu acara-acara orang Kristen. Ya, tugas kita ayol ehwa. Ya, pertama kita belajar untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Itu yang nomor satu. Yang kedua adalah untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain, terutama adalah ya keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Waquduhan nas wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Nah, caranya maka yang pertama adalah antum belajar dulu. Ya, antum belajar sehingga nanti ketika kita menyampaikan nasihat kepada keluarga kita, nasihatnya atas dasar apa? Ilmu. Bukan cuma semangat, tapi ngawur. Jadi atas dasar ilmu. Caranya juga santun, lembut. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah akhlak yang baik. Ya. Karena banyak masyarakat kita ya terjerumus di dalam tadi toleransi yang kebablasan dan sebagainya, itu karena apa? Karena kebodohan. Ya, karena kebodohan. Atau karena tertipu dengan adanya orang-orang yang dianggap berilmu, akhirnya diikuti, dijadikan panutan. Nah, seperti ini tugas kita adalah apa? Untuk menyampaikan dengan ilmu. Maka yang paling penting, antum semangat belajar ilmu agama, sehingga nanti bisa mendakwai, menyampaikan ya dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Ini dulu insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.